Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita memuji Allah Azza wa Jal. Kita diberi kemudahan, diberi nikmat yang sangat banyak, termasuk diringankan kita untuk melangkahkan kaki kita hadir di majelis ini, hadir di majelis ilmu yang kita berharap semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memudahkan nikmat-nikmat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang telah lalu, bahwasanya wajib bagi kita semuanya untuk serius, tidak boleh main-main di dalam mengenal dan mengerti kelompok-kelompok yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang melenceng dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu dengan maksud agar kita bisa mengenali kejelekan. Kita bisa melihat bahwasanya itu salah. Kita bisa mengerti bahwasanya itu adalah batil. Bukankah kita berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo. Kita juga berdoa, Allahumma arinal batila batila. Kita memohon kepada Allah bisa melihat yang hak itu hak. Dan kita bisa melihat yang batil itu batil. Karena memang nyata di dunia ini selalu berperang antara yang hak dan yang batil. Masing-masing berebut pengaruh. Masing-masing berebut untuk mendapatkan pengikut. Ya. Dan jangan sampai kita menjadi mangsa sehingga terjatuh kepada kebatilan. Dan ini prinsip yang sangat-sangat mendasar untuk kita senantiasa tekuni. Di dalam sholat kita pun kita memohon kepada Allah agar Allah menunjuki kita jalan yang benar. Sekaligus kita mohon kepada Allah agar ditampakkan jalan yang batil dan diselamatkan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini kan doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim, apa itu siratal mustaqim? Siratal mustaqim ya jalannya Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diwariskan kepada generasi terbaik yaitu para sahabat, kemudian diwariskan kembali kepada generasi berikutnya yaitu para tabi'in, diwariskan kembali kepada generasi berikutnya tabi'ut tabi'in, dan terus ilmu itu diwariskan. Ya, agama Islam itu warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani ilmu agama ini adalah warisan para nabi dan rasul. jalan inilah jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Kata Allah Azza wa Jalla, wa anna hadza sirati, dan sesungguhnya ini adalah jalanku. Ya. Yeah. Yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah jalan yang Allah katakan inilah jalanku. Jalan yang lurus. Apa perintah Allah? Ya. Fattabi'uhu, ikuti jalan itu. Wala tattabi'u subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Coba perhatikan di sini. Allah mengatakan jalannya Allah dengan satu. Inilah satu jalanku. Jadi jalan yang benar, ya jalannya Allah saja. Selainnya adalah jalan-jalan kesesatan. Wala tattabi'u subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Ya. Ya. Kalau kalian mengikuti jalan-jalan selain jalannya Allah, maka kalian akan tercerai-berai. Ya, ini kan tegas. Kita memang diperintahkan oleh Allah untuk belajar mengenal jalan yang lurus sekaligus mengerti jalan-jalan yang sesat. Ya. Ini sudah kita sebutkan berulang-ulang. Nek Pak Dokter ming sinau tanda-tanda wong sing sehat niki mboten cukup. Ya. Yang namanya dokter itu mesti belajar juga tanda-tanda orang yang apa? Sakit. Ya, tidak cukup seorang menjadi dokter hanya mengerti tanda-tanda orang yang sehat. Ya. Mesti harus belajar tanda-tanda orang yang tidak sehat. Pucat, ya, derdek, kan begian. Disuruh melet kita ya. Wah, dilihat. Nah, kalau kita tidak pernah belajar itu ya orang melet sama saja. Ya kan? Ya, kalau Pak Dokter tahu ini tanda sakit ini dan seterusnya. Sebab memang belajar perkara-perkara yang buruk. Kita telah selesai walhamdulillah pada kesempatan yang telah lalu mengenal kelompok Qadariyah, yaitu orang-orang yang mengingkari takdir, sekaligus kelompok Jabriyah yang juga sesat dalam masalah takdir. Takdir Allah. Dan pada pertemuan bulan yang telah lalu kita telah mulai masuk kepada pembahasan kelompok Al-Khawarij. Kelompok Al-Khawarij. Dan kita akan melanjutkan insyaallah taala pada kesempatan ini. Berkata Syekh Shalih Ibn Fauzan hafizahullah, wa madhabuhum annahum la yaltazimuna bisunnati wal jamaah. Kita ingin mengenal bagaimana ciri mereka, orang-orang Khawarij itu. Orang-orang Khawarij, kata beliau, mereka itu la yaltazimuna bisunnati wal jamaah. Mereka tidak mau berpegang teguh dengan as-sunnah dan juga tidak mau berpegang teguh dengan jamaah. Ya. Mereka tidak mau mengikuti jalannya Rasul, yakni sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, dan mereka tidak suka berjamaah. Mereka memisahkan dari jalan kebenaran. Mereka juga tidak mau mentaati kepada waliul amr, kepada pemerintah yang sah, pemerintah kaum muslimin. Ini prinsip mereka di antaranya. Mereka tidak mau berpegang dengan sunnah dan juga dengan jamaah. Berarti mereka memang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Bukan ahlus sunnah wal jamaah. Wabillahi taufiq. Sehingga tampak pada diri mereka, kata Syekh, wala yuti'una waliyal amri. Mereka tidak mau mentaati kepada waliul amr, kepada pemerintah yang menguasai kaum muslimin. Ya, kita di negeri ini ada pemerintah yang sah. Kewajiban kita adalah mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bukan mentaati dalam perkara yang mungkar, enggak. Ya. Sama seperti seorang istri diwajibkan taat kepada suami, tapi tetap dibatasi ketaatan istri kepada suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Adapun kemaksiatan, maka Nabi mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada prinsip mereka. Jadi orang-orang Khawarij ini cirinya ini tidak mentaati waliul amr. Wa yarawna annal khuruja 'alaihi minad din. Dan bahkan mereka berkeyakinan, memiliki keyakinan bahwasanya memberontak kepada pemerintah adalah bagian dari agama. Yeah. Mereka meyakini itu adalah bagian dari agama. Di zaman Ali bin Abi Thalib mereka melakukan pemberontakan, bahkan membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah ketika itu, sebagaimana pernah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Dan anehnya, sang pembunuh Ali bin Abi Thalib, yakni orang-orang Khawarij, dalam hal ini yang membunuh Ali adalah Abdurrahman bin Muljam, ya, meyakini bahwasanya perbuatan dia membunuh Ali bin Abi Thalib adalah jihad fisabilillah. Dia anggap agama, dia anggap perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Betul-betul terbalik. Yang hak tampak batil, yang batil tampak hak. Jadi mereka bukan hanya sekedar tidak taat kepada waliul amr, bukan hanya sekedar itu, namun mereka meyakini bahwasanya memberontak kepada waliul amr adalah bentuk agama Islam, keyakinan yang diajarkan, dan mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan itu. Wabillahi taufik. Dan ini semuanya tentunya, kalau panjenengan ditanya, ini bertentangan atau tidak dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau ditanya, bertentangan atau tidak? Jawabannya, bertentangan. Prinsip mereka ini, prinsip orang-orang Khawarij ini, ya, walaupun sekarang sudah tidak ada yang namanya Khawarij, tidak ada kelompok yang namanya Khawarij, tidak ada. Tetapi pemikiran itu banyak bercokol pada benak-benak sebagian manusia yang menyimpang dari jalan ini. Prinsip-prinsip mereka ini bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Menyelisihi wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Taib, coba kita lihat beberapa ayat dan beberapa wasiat Nabi alaihi salatu wassalam untuk membuktikan bahwasanya prinsip mereka adalah prinsip yang batil. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surah An-Nisa, Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Demikian kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ati'u Allah, taatlah kalian kepada Allah. Wa ati'ur rasula, dan taatlah kalian semuanya kepada Rasul. Ati'ullaha, taatlah kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan juga ulil amri minkum, pemerintah kalian. Ya. Penguasa kalian yang mengurusi urusan kaum muslimin. Tidak mungkin manusia itu akan baik urusannya kecuali harus ada pemimpin, harus ada penguasa. Ya. Mereka itulah waliul amr. Ya. Termasuk ulil amri juga ulama, para ulama. Namun juga waliul amr di sini adalah pemerintah. untuk kita mentaati mereka. Iya. Wabillahi taufik. Lalu apa artinya kalau ada pemerintah kemudian diberontak, tidak ditaati? Apa artinya kalau seperti itu? Yang ada adalah kerusakan di muka bumi ini. Ya. Ya. Ada pemerintah diberontak, ada pemerintah keluar dari ketaatan kepada mereka. Terus apa faedahnya? Ya. Tidaklah ada waliul amr kecuali untuk ditaati. Bahkan Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat dalam hadis yang sahih. Nabi mengatakan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian semuanya untuk bertakwa kepada Allah. Wasiat yang agung dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian setelah wasiat takwa, Nabi mengatakan was-sam'i wat-tha'ah, dan aku wasiatkan untuk kalian mendengar dan kalian taat kepada siapa? Kepada amir, kepada khalifah, kepada waliul amr. Ini maksud sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagaimana dijelaskan dalam kalimat berikutnya, wa in ta'ammara 'alaikum, meskipun yang menjadi pemimpin kalian adalah abdun habasyun, seorang budak dari Habasyi. Bukan orang Arab tetapi budak dari Ethiopia, namun dia menjadi pemimpin. Yeah. Yang namanya budak dari Ethiopia kalau sudah dikatakan dari Habasyah ya hitam. Yeah. Hitam kulitnya, sangat hitam. Kepalanya itu seperti zabib. Ya, kalau digundul itu kepalanya seperti zabib, kismis, ya, keriput-keriput itu apa namanya kepalanya. Rambutnya itu keriting luar biasa namanya, merungker. Ya. Kalau ditarik panjang, ya. Ini orang Habasyi. Walaupun yang menjadi pemimpin kalian bukan orang Quraisy, bukan orang Arab. Namun ketika dia menjadi amir, wa in ta'ammara 'alaikum abdun, meskipun yang memimpin kalian adalah abdun habasyun, wajib untuk kita mendengar dan taat. Was-sam'i wat-tha'ah, untuk kalian mendengar dan taat, tentunya dalam perkara yang apa tadi? Ma'ruf. Dalam perkara yang hak, yang baik. Dan tidak boleh bagi kita untuk memberontak kepada pemerintah muslimin. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi sangat bertentangan antara keyakinan ahlu sunnati wal jamaah dengan mereka orang-orang khawarij. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya ketaatan kepada waliul amr adalah bentuk kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Itu perintah dari Allah. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah perintahkan seperti itu. Maka kita amalkan perintah Allah ini dalam perkara yang ma'ruf tentunya. Demikian pula kita melaksanakan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, alaikum bisam'i wat ta'ah, wajib atas kalian untuk mendengar dan taat kepada amir kalian, kepada pemimpin kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyun, meskipun yang menjadi pemimpin kalian, yang menjadi waliul amr di tengah-tengah kalian adalah abdun habasyun dari Habasyah hitam, bukan dari Quraisy, tetap wajib untuk ditaati. Ini jalannya ahlu sunnah. Iya. Berbeda dengan orang-orang khawarij tadi, justru kebalikannya. Orang-orang khawarij meyakini bahwasanya tidak mentaati pemerintah, memberontak kepada mereka, menjelek-jelekan mereka, ya. Itu adalah prinsip agama menurut mereka. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara prinsip-prinsip orang-orang khawarij. Memberontak kepada pemerintah dan tidak taat kepada mereka. Ya. Ada sebuah pertanyaan barangkali. Ya. Pak Ustadz, kalau khalifahnya Abu Bakar Ya tentunya wajar kalau kita taat karena beliau-beliau ini kan orang yang sempurna, kan demikian. Nah, tapi kalau pemerintahnya ini banyak zalim, ya. Terus bagaimana? Apakah ini juga berlaku? Ya. Kalau bagi orang-orang Khawarij, saya tak balik tanya kepada orang-orang Khawarij, kalian kok membunuh Ali bin Abi Thalib? Padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah orang yang telah dijamin surga. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang terbaik, menantunya Nabi alaihi salatu wasalam, suami dari Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, juga tetap kalian perangi, juga tetap kalian bunuh. Ya. Jadi yang namanya orang-orang Khawarij ya sudah tidak pikir panjang lagi. Kalau sudah tidak sesuai dengan mereka akan memberontak. Ali bin Abi Thalib saja diberontak, Utsman bin Affan saja dibunuh. Nah, kembali pada pertanyaan, kalau pemimpin kita misalnya zalim, apakah juga tetap berlaku sabda Nabi alaihi salatu wasallam dan ayat Allah tadi? Jawabannya iya, tetap berlaku. Karena Allah tidak mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amru amri minkum. Idza masalan idza salahu. Nah. Allah tidak mengatakan seperti itu. Taatilah kepada waliul amr jika mereka soleh. Kan tidak. Yeah. Allah menyebutkan secara mutlak, taatlah kepada Allah, taatlah kepada rasul dan waliul amr, kepada pemerintah kalian. Yeah. Walaupun mereka berbuat zalim, yang namanya manusia tidak ada yang maksum. Kezaliman mereka ya untuk mereka sendiri. Yang penting kita punya kewajiban untuk mentaati dan mendengar kepada mereka. Adapun mereka berbuat zalim, urusan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bukan berarti kita membiarkan kezaliman dan ridha dengan kezaliman, tidak. Kita tidak ridha dengan kezaliman. Ya. Kita tidak ridha dengan kezaliman. Hati kita mengingkari. Dan kita pun berusaha menasehati kepada waliul amr, pemerintah. Namun cara memberi nasihat kepada mereka itu sudah diatur oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis yang sahih maknanya, jika kalian ingin menasehati kepada waliul amr, maka janganlah kalian memberikan nasihat kepada mereka secara terang-terangan di hadapan manusia, tidak. Tetapi hendaknya kalian bersendiri, mengambil tangannya, secara rahasia kalian sampaikan nasihat. Jika diterima, walhamdulillah. Jika tidak, kalian telah menyampaikan kewajiban kalian. Wabillahi taufik. Bukan dengan cara melakukan demonstrasi-demonstrasi. Bukan dengan cara menjelek-jelekkan penguasa di mimbar-mimbar di hadapan manusia. Sungguh, yang seperti ini dilarang oleh Islam. Yang seperti ini tidak mendatangkan maslahat, justru mendatangkan mafsadah. Yeah. Pemerintah tidak pernah ada yang maksum sampai hari kiamat. Yeah. Tidak ada yang maksum, yang maksum itu hanya para nabi dan rasul. Yang namanya manusia biasa akan salah. Wabillahi taufik. Yeah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yeah. Sampai Nabi berpesan dalam hadis yang sahih. Ini ucapan Nabi ini loh, bukan ucapan kita. Nabi mengatakan, taat kalian kepada waliul amr, pada pemerintah kalian. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Tetap taat kalian kepada waliul amr, meskipun mereka mengambil hartamu, meskipun mereka memukul punggungmu. Sampai demikian Nabi mengatakan. Yeah. Dan sekali lagi saya tegaskan, bukan berarti kita ridha dengan kezaliman. Bukan berarti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha dengan kezaliman. Tidak, sama sekali. Yeah. Sampai sebagian sahabat ada yang mengatakan, ya Rasulullah, jika kita melihat kezaliman pada penguasa kami, apakah boleh kita memberontak, memerangi mereka? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "La, jangan. Ma aqamus shalah, selama mereka masih menegakkan salat. Ma sallau, selama mereka masih salat." Ya. Apalagi yang kita saksikan, ya. Ya. Pemerintah kita ini, ya, yang dikafirkan oleh Khawarij, bahkan pemerintah Saudi juga demikian, dikafirkan oleh orang Khawarij, bukan hanya sekedar menegakkan sholat, bukan hanya sholat saja. Apa yang diurus oleh pemerintah kita? Bukan hanya sholat saja, diurusi sholat, ya. Azan-azan bisa berkumandang di mana-mana, walhamdulillahi rabbil alamin. Sholat lima waktu bisa dilakukan di mana-mana, ya. Bahkan pemerintah kita ikut juga sholat Idul Fitri, Idul Adha diurusi. Pemerintah kita mengurusi ibadah haji yang luar biasa susahnya, ya. Membuat embarkasi-embarkasi di sana-sini, mengurusi urusan jamaah haji, mendata mereka, mengurusi mereka dari sini sampai di sana. Bukan hanya sekedar menegakkan sholat saja, melakukan sholat saja, tidak, lebih dari itu. Ketika sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau kita dapatkan pemerintah yang zalim, apakah kemudian kita memberontak kepada mereka?" Kata Nabi, "La, jangan, selama mereka sholat." Kan jelas sabda Nabi ini. Ya. Sekali lagi, bukan berarti Nabi Muhammad SAW melegitimasi kezaliman para penguasa, tidak. Sebagaimana bukan berarti kita ridho dengan kezaliman penguasa, tidak. Namun syariat Islam adalah syariat yang dibangun di atas maslahat dan mafsadah. Selalu menimbang-nimbang antara maslahat dan mafsadah. Ya. Ya. Ketika penguasa zalim, ya, kezalimannya adalah untuk dirinya. Kalau kemudian dilakukan pemberontakan, apakah kemudian keadaannya akan menjadi lebih baik? Apakah keadaannya akan menjadi lebih bagus? Tidak. Justru yang ada adalah kerusakan. Kalau kita ingin mencari pemimpin yang murni 100%, tidak punya kesalahan, tidak ada. Begitu punya kesalahan, diberontak, jatuh, ganti pemimpin lagi, salah lagi, berontak lagi, terus pemberontakan demi pemberontakan, pertumpahan darah di antara kaum muslimin, apa yang terjadi? Kerusakan, mafsadah. Bukan keamanan yang diperoleh, kerusakan. Ya, negeri kita pun pernah merasakan pahitnya itu. Ya, pahitnya. Ketika kejelekan penguasa diumbar di mana-mana. Sampai di base-base juga demikian, luar biasa. Dari orang-orang kecil sampai orang besar. Ya, semua mengatakan itu, mimbar-mimbar, khutbah-khutbah Jumat, di mana orang-orang yang datang ke masjid itu dalam keadaan gundah gulana, punya urusan susah di rumahnya, punya problem di masyarakatnya, datang ke masjid ingin mendapatkan ketenangan, duduk di masjid ingin mendengarkan khutbah Jumat agar mendapatkan siraman rohani, namun yang dia dengar adalah apa? Celaan, cercaan kepada penguasa, oh tambah berat lagi, masuk masjid malah jadi susah. Mendengarkan pembahasan yang seperti itu. Mimbar dijadikan sebagai apa namanya ajang berpolitik. Ya. Mimbar dijadikan sebagai ajang untuk mengumbar, ya, emosi. Masyarakat kita ini butuh untuk mendapatkan penjelasan yang benar tentang akidah yang sahihah, akidah yang benar, yang lurus, ibadah yang lurus. Ya. Ya. Jadi sekali lagi, perintah untuk kita taat kepada penguasa itu, walaupun penguasa zalim, bukan berarti kita melegitimasi, bukan berarti kita itu menyetujui dan rela terhadap kezaliman, tidak. Tidak. Namun Islam adalah agama yang senantiasa menimbang antara maslahat dan mafsadah. Saya sebutkan contoh. Ya. Yang ini mudah-mudahan bisa kita ingat. Ya. Ini urusannya bukan darah kaum muslimin. Ya. Coba antum pernah membaca dalam hadis yang sahih, kisah seorang badui yang masuk ke Masjid Nabawi dan kencing di Masjid Nabawi. Waktu itu Nabi alaihi salatu wasalam sedang berada di masjid bersama dengan sahabat. Tiba-tiba datang orang badui, orang pedalaman, ya, yang kebanyakan mereka tidak tahu adab, ya tidak tahu. Orang badui ini masuk masjid, tiba-tiba kebelet kencing, bingung dia. Akhirnya dia duduk di salah satu pojok masjid Nabawi, dia lepas, ya, yang perlu dilepas, duduk di situ, kencing. Ya. Kemungkaran atau bukan ini? Kemungkaran. Najis, kencing, di masjid, bukan sembarang masjid, masjid Nabawi lagi, di hadapan Nabi lagi, ini mafsadah, kejelekan, ya. Sehingga ketika itu para sahabat, ketika melihat badu ini kencing, ada yang berdiri, ada yang berteriak, ada yang ingin menarik, orang ini harus ditarik, harus segera dikeluarkan dari masjid, jangan sampai kencing di sini, jangan terlalu lama kencing di masjid. Ini pandangan sebagian sahabat, ingin menariknya, ingin segera mengeluarkannya dari masjid. Namun Nabi alaihi salatu wasalam justru mengatakan kepada para sahabat, "Da'uhu, biarkan dia kencing. Biarkan dia selesai kencing. La tuzrimu, jangan kalian ganggu, jangan kalian tarik." Itu kata Nabi alaihi salatu wasalam. Sekarang saya mau tanya, apakah ketika Nabi mengatakan biarkan dia kencing, biarkan dia tuntaskan kencingnya, berarti Nabi alaihi salatu wasalam membenarkan kemungkaran? Apa jawabnya? Tidak. Apakah berarti Nabi ridho masjid Nabi dikencingi? Tidak sama sekali. Namun yang sedang beliau ajarkan kepada kita bahwasanya agama Islam itu dibangun di atas maslahat dan mafsadah. Di satu sisi kencing di masjid adalah bentuk kemungkaran. Yeah. Yang artinya harus disingkirkan. Tetapi Nabi membiarkan dan bahkan melarang sahabat untuk menarik orang ini. Kenapa? Karena kalau orang ini ditarik, yeah, mafsadahnya lebih besar. Bukan manfaat yang akan didapat. Mafsadahnya lebih besar. Diterangkan oleh para ulama, sekian banyak mafsadah. Kalau dia dibiarkan kencing, maka najisnya hanya di situ saja. Tidak mambrah-mambrah kemana-mana. Ya. Ya. Tapi kalau seandainya badu ini tadi betul-betul ditarik, sudah, air kencing ini bisa bisa mengenai daerah yang lebih luas di masjid. Ya. Ditarik ke sini, waduh, tambah ke utara, ke selatan, ke barat. Nah, ini tambah banyak daerah yang kena kencing. Satu. Bukan hanya masjid saja yang kena, termasuk juga baju dan pakaian badui ini kena kencing karena ditarik. Mafsadah yang ketiga, bisa jadi kencing itu juga mengenai sahabat yang menariknya. Berapa korban yang akan kena ini? Iya. Masjid tambah banyak kena kencing. Badui itu juga tambah banyak kena kencing. Sahabat yang menarik juga akan kena kencing. Yeah. Ditambah lagi, orang ini tentunya kalau sedang kencing, ditarik, dia akan menahan kencingnya. Dan kalau orang menahan kencing itu mafsadah, bisa merusak kesehatan. Rusak bisa jadi. Ada seorang bercerita kepada saya, hanya gara-gara menahan kencing dalam perjalanan, nah nantilah saya kencingnya kalau sudah selesai. Akhirnya masuk opnam ke rumah sakit 1 minggu. Ya. Gara-gara menahan apa? Kencing. Rusak kesehatannya. Wabillahi taufik. Ini sebagai contoh saja. Ya. Setelah badu ini kencing, Nabi tidak mengingkari kemungkaran. Nabi tidak membiarkan kemungkaran. Saya ulangi. Nabi tidak membiarkan kemungkaran. Begitu selesai, Nabi mengatakan kepada para sahabat untuk mengambil 1 ember air, disiramkan kepada bekas kencingnya, disucikan masjid itu dengan air. Selesai. Habis itu Nabi memberikan nasihat dengan cara yang lembut kepada badui ini. Wahai fulan, masjid itu bukan untuk yang seperti ini, bukan untuk kencing, bukan untuk buang hajat, tapi masjid itu untuk sholat, untuk zikir kepada Allah, untuk tilawatul Quran, untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk yang seperti ini. Orang ini pun mengambil ilmu dengan demikian mudah masuk ke dalam hatinya. Ya. Wabillahi taufik. Demikian pula Islam mengajarkan kita, kembali pada permasalahan. Ya. Kita diperintahkan untuk mendengar dan taat kepada waliul amr dan tidak memberontak kepada mereka. Walaupun mereka berbuat zalim. Kezaliman adalah untuk mereka sendiri. Nah, ya. Bukan berarti kita meridhai kezaliman, tidak. Namun seandainya kita berprinsip seperti orang-orang khawarij, yang terjadi adalah kerusakan di muka bumi. Pertumpahan darah. Kalau tadi urusannya hanya kencing saja. Tapi kalau sudah pemberontakan, itu urusannya sudah bukan hanya kencing. Darah, nyawa, kehormatan. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara prinsip-prinsip orang-orang khawarij. Kemudian prinsip yang lain. Kata beliau rahimahullah, wal khawarij yarawna anna murtakibal kabirah kafirun. Ini diantara prinsip khawarij yang lain. Taib, mungkin ini butuh pembahasan yang lebih, membutuhkan waktu, kita bahas secukupnya dan semoga ada kemudahan lagi untuk kita bahas. Di antara prinsip orang-orang khawarij, mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya, ini prinsip mereka. Jadi mereka ini orang-orang yang bermudah-mudah mengkafirkan orang. Lebih spesifik lagi, mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Jadi menurut pandangan mereka, menurut keyakinan orang-orang khawarij, orang yang berzina itu kafir. Orang yang mencuri itu kafir. Orang yang memakan riba kafir. Ya. Orang yang melakukan dosa besar, minum khamr, ya. Minum-minuman keras, kafir. Ya. Semata-mata melakukan dosa besar, kafir menurut mereka. Waliyadzu billah. Ini diantara prinsip orang khawarij. Berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Ya. Mereka tidak mengkafirkan para pelaku dosa besar. Namun juga tidak meremehkan dosa besar. Dosa besar, dosa yang sangat besar. Yani mempengaruhi keimanan seseorang. Rusak keimanan seseorang. Tetapi tidak kemudian mengkafirkan. Ya. Memakan riba, dosa besar, sangat besar dosanya. Juga sangat-sangat pedih siksanya. Sampai suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat di dalam neraka. Ya. Dalam sebagian keterangan beliau melihat di dalam mimpi. Dan mimpi beliau adalah wahyu. Sebagian mengatakan beliau melihat ketika Isra Mi'raj. Jadi betul-betul melihat. Bukan mimpi. Melihat di dalam neraka. Ada salah satu bentuk siksa. Ada seorang yang disiksa di tengah sungai darah. Dan perasan yang busuk dari penghuni neraka. Sungai darah nanah. Ya, yang demikian menyiksa. Ada orang berada di tengah sungai ini, tersiksa sekali. Maka orang ini pun berusaha untuk menepi, berenang, berusaha untuk menjauhkan diri dari sungai. Ingin menepi dan kepingin mentas. Ya. Begitu dia hampir mendekati tepi sungai, tiba-tiba di tepi sungai ada seorang yang membawa batu. Batu itu kemudian dilemparkan kepada orang ini, kena kepalanya, kembali lagi ke tengah sungai. Terus demikian berulang-ulang sampai Nabi bertanya kepada malaikat yang bersama dengan beliau, malaikat Jibril dan Mikail, ya, atau Israfil, saya lupa, yang jelas Jibril. Nabi bertanya kepada keduanya, siapa dia? Apa ini? Kenapa dia seperti itu diperlakukan? ternyata dia adalah akilur riba, orang yang makan riba. Pedih. Ya, kita katakan dosanya sangat besar. Durhaka kepada orang tua juga dosa yang sangat besar. Meminum khamr juga dosa yang sangat besar. Ya. Tetapi kita tidak mengkafirkan mereka. Ini bedanya kita dengan orang-orang khawarij. Sehingga kalau ada pertanyaan, tetangga saya mati bunuh diri, nasallallahu alaihi wasallam, apakah boleh disolati? Maka kita katakan jika memang dia seorang muslim, wajib untuk disolati walaupun satu orang. Karena solat jenazah adalah fardu apa? Kifayah. Yeah. Harus ada yang menyolati. Nah, wabillahi taufik. Harus ada yang menyolati. Kalau tidak ada yang menyolati, semua kaum muslimin dosa yang di situ. Kita tidak meyakini kafirnya orang ini. Atau ada orang yang minum khamr kemudian dia mati overdosis. Apakah disolati? Jika dia seorang muslim, harus ada yang menyolati. Ya, karena para pelaku dosa besar itu tidak kafir. Ya. Ikhwati rahimani rahimakumullah. Isya ya. Ya. Baik. Ini keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ada sebuah kisah, saya akan tutup dengan kisah ini. Ya. Dulu ada seorang sahabat yang minum khamr dibawa kepada Nabi. Kemudian dicambuk. Hukumnya cambuk. Setelah itu pergi. Beberapa waktu kemudian datang lagi orang ini. Subhanallah, kedua kalinya. Dicambuk lagi oleh Nabi alaihi wasallam. Sampai tiga kali datang dicambuk lagi oleh Nabi alaihi wasallam. Salah seorang sahabat yang melihat mengatakan, "Semoga Allah melaknat kamu. Betapa jeleknya kamu. Setiap kali datang di sini adalah karena kamu minum khamr. Terlaknat kamu." Kata Nabi alaihi wasallam, "Jangan kamu laknat saudaramu karena sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya." Subhanallah. Seandainya dia kafir, murtad, tentunya hukumannya adalah dibunuh. Ya. Sehingga dari kisah ini menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar tidaklah kafir. Ini salah satu prinsip dari prinsip orang-orang khawarij dan ahlu sunnah wal jamaah menyelisih prinsip tersebut. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan kepada kita semuanya dan kaum muslimin. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada pemerintah kita untuk melakukan apa yang Allah ridhoi dan juga melakukan apa-apa yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.